Kita akan selalu butuh tanah. Kita akan selalu butuh air. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Jika kau masih cinta kawan dan saudara, jika kau masih cinta kampung halamanmu, jika kau cinta jiwa raga yang merdeka, tetap saling melindungi dan harus berani. Harus berani. Jika orang-orang serakah datang, harus dihadang. Harus berani. Harus berani. Jika orang-orang itu menyakiti, harus bersatu menghadapi. Sedihmu adalah sedihku juga. Sakitmu sakitku, sakit kita manusia. Bahagiaku tak akan lengkap tanpa bahagiamu. Bahagiakanlah kehidupan. Dan harus berani. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Harus berani. harus berani.